Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pada hari ini tim terjemah Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional Indonesia Cabang Medan akan mengkaji ayat 44 dari surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abati la ta'budis syaitan. Innas syaitana kana lirrahmani 'asiyya." Wahai pamanku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Pendengar, sungguh indah redaksi ini. Ya abati, wahai pamanku, aku sayang padamu, aku cinta padamu, wahai keluargaku. Pesan ini bukan saja kisah masa lalu. Ini adalah pesan universal yang disampaikan kepada yang disampaikan oleh para da'i, para mubalil, para asatiz, para penceramah kepada siapa saja yang dia cintai. Maka ceramah itu sebenarnya adalah pesan-pesan penyejuk hati, pesan-pesan kebahagiaan, pesan cinta kasih, pesan kasih sayang, sebagaimana Ibrahim menyampaikan kepada orang-orang yang dia cintai. Wahai pamanku, wahai umatku, wahai tetanggaku, wahai anakku, wahai orang tuaku, wahai pamanku, wahai keluarga besarku, jangan menyembah setan. Ini adalah pesan yang cukup cerdas, yang sangat bijaksana. Bagaimana mungkin musuh dalam selimut kita jadikan Tuhan? Bagaimana mungkin musuh yang nyata yang digambarkan dengan setan kita jadikan sesembahan? Orang yang cerdas sebagaimana disebutkan di ayat 43, Nabi Ibrahim cerdas karena dia mendapatkan ilmu, qad ja'ani minal ilmi, di sini mengatakan kepada pamannya, kepada orang yang dicintai. Da'i mubalik asatis yang cerdas itu berkata kepada umatnya, berkata kepada anaknya yang dia cintai, bahwa Allah itu sangat kasih dan sayang kepada kita. Allah itu sangat cinta kepada kita. Dia memiliki nama-nama terbaik yang semuanya berkeinginan agar kita bahagia di dunia, di akhirat, yang dilambangkan Allah. Dan dalam hal ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Ar-Rahman. Tidak disebutkan kata-kata lillah atau lirrab, tapi disebutkan lirrahman, menggambarkan kepada kita, kalau ingin mencari Tuhan, carilah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau ingin mencari Tuhan, jangan cari Tuhan seperti setan, karena setan itu tidak layak dijadikan Tuhan. Tuhan yang sempurna adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah ilmu, inilah kecerdasan, inilah kebijaksanaan yang ingin kita sebarluaskan. Kami persilakan Ustaz Fajrul Haq untuk menambahnya. Iya. Ayat ini sudah jelas satu yang paling utama dalam hidup ini, yaitu ketika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Ar-Rahman. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kasih sayang atau Maha Kasih Sayang, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin tadi. Apa maksud dari penyampaian itu? Agar apapun yang dibisikkan setan itu, maka hal itu adalah hal yang paling yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan telah berjanji ingin menyesatkan cucu-cucu Nabi Adam alaihi salam. Maka dalam hal ini yang perlu kita ambil adalah la ta'budi syaitan. La ta'budi syaitan artinya janganlah kamu menyembah setan. Menyembah setan ini bukan seperti kita menyembah, seperti kita sholat setiap harinya. Tapi menyembah di sini mengikuti apa yang menjadi kemauan yang berseberangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu adalah termasuk kita menyembah setan. Setan ini paling jago untuk membisikkan kepada musuh-musuhnya. Termasuk yang pertama adalah musuhnya Nabi Adam alaihissalam. Dibisikkan oleh setan sehingga Nabi Adam lalai apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam surga itu semuanya halal dibikin Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Tapi ada satu, yaitu syajaratul khuldi, itu yang dilarang. La taqraba, kata Allah, hadhis syajarah. Jangan engkau dekati. Tentunya yang harus kita pahami dalam kehidupan ini, ada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada yang dilarangnya. Tidak ada hal yang tidak dilarang. Tidak ada hal yang dilarang. Dalam arti kata, ketika Allah sudah gariskan kita melaksanakan perintahnya, maka harus kita laksanakan. Ketika dilarang, kita harus menjauhi. Jangan sampai kita melaksanakan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah menyebabkan Rasul Nabi Adam alaihissalam jatuh ke tangan setan, karena setan selalu menggoda dengan godaan yang sangat mutakhir, dengan bisikan yang selalu dapat melupakan manusia sesaat pada saat itu. Sehingga betul-betul melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, tidak terkecuali Nabi, Allah selalu menegur dengan teguran yang bervariasi, dengan teguran yang bermacam-macam, supaya kita ingat betul-betul akan perintah Allah dari teguran tersebut. Bagi manusia yang tidak mau mengingat kembali teguran Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi nanti dalam hal ini bukan lagi dikatakan kana lirrahman, tapi kana liljabbar. Allah tunjukkan kekuasaannya untuk menaklukkan seluruh manusia di muka bumi ini, dan itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah daripada menciptakan. Menciptakan dengan menghancurkan lebih mudah menghancurkan daripada menciptakan. Membangun dengan menghancurkan lebih mudah menghancurkan daripada membangun kembali gedung-gedung tersebut. Semuanya itu adalah ada jerih payahnya. Jerih payah yang diberikan Allah, Allah sudah katakan tadi, Ar-Rahman, Allah memiliki kasih sayang. Jadi apapun yang kita perbuat, sesulit apapun yang kita rasakan, tapi haruslah ingat kita pesan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih mempunyai zat yaitu Maha Kasih Sayang. Tentunya Allah akan memberikan kita hidup yang terindah dalam kehidupan kita. Tentunya prosesnya itu sudah Allah gariskan dalam Al-Qur'an. Sudah Allah tetapkan idh qudiyal amru, apa bunyinya? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kalau kita ingin mendapatkan kesenangan, maka kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pada hal tersebut ada hal yang sangat pahit bagi manusia. Karena apa? Karena ketika menggunakan akalnya, ketika dia mendiskusikannya lebih panjang, maka kita contohlah tauladan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak pernah mendiskusikan tentang perintah Allah, selalu melaksanakan perintah Allah langsung. Itu ada hal yang sangat istimewa di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang tauladan diabadikan Allah di dalam Al-Quran yang tiada terhingga. Nah, begitu Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan, yang pertama, menyembah setan adalah kesalahan besar. Yang kedua, menyembah setan bukanlah kita beribadah seperti umat Islam sholat, puasa, zakat terhadap setan, bukan. Tetapi sebenarnya durhaka kepada Allah sama dengan menyembah setan. Yang ketiga, dapat kita simpulkan bahwa Allah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menginginkan kita umatnya untuk menebarkan kasih dan sayang sebagaimana Ibrahim alaihissalam mengajak manusia, mengajak pamannya dengan penuh kasih dan sayang. Perbuatan durhaka itu lebih mengerikan dan tak dapat diampuni bila sampai kepada kemusyrikan. Ingatlah bahwa Allah Maha Adil, Maha pedih siksanya. Dia juga Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang dan penerima tobat dari hambanya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.